Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Al-thaminu wa sami'a rajulan yakulu fi tashahudihi Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billahi al-wahidi al-ahadi al-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له وقد غفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف الامام الباني رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: وسمع رجلا يقول في تشهده. كدلابان دي انترا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم atau di antara doa yang pernah dibaca sahabat dan diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar seseorang berdoa dalam tasyahudnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tasyahud ini, dalam berdoa kita boleh berdoa dengan apa saja yang kita hajatkan. Ya. Karena Nabi mendengar salah seorang berdoa, ini bunyi doanya. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah, inni as'aluka ya Allah. Kembali ditekankan kembali, sesungguhnya aku benar-benar bermohon kepadamu ya Allah. Dalam riwayat lainnya, as'alu billahi al-wahid al-ahad al-samad, aku bermohon dengan Allah, dialah Tuhan yang satu, al-samad, tempat bergantungnya makhluk, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang dapat seumpama dia, tak ada satu makhluk pun yang sepanter atau sama dengan dia. Antaghfir li dhunubi, ya Tuhan, ampunkanlah saya dosa-dosa saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqal, maka berkata Rasulullah ketika mendengar orang ini yang baca tasyahud itu, qad ghufira lahu qad ghufira lah, sungguh benar-benar dia telah diampuni, sungguh benar-benar dia telah diampuni. Ya, maka ini di antara doa-doa yang pernah dibaca sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia dengan bacaan doa tersebut. Dan dalam hadis ini terkandung padanya berdoa dengan nama-nama Allah jalla wa ala yang mulia, bertawassul dengan nama Allah. Allahumma, maknanya ya Allah, inni as'aluka ya Allah. Ya Allah sama dengan Allahumma, aku bermohon kepadamu ya Tuhan. Dalam riwayat lainnya, as'alu billahi al-wahid al-ahad, aku bermohon kepada Allah Tuhan yang satu, as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad, ya Tuhan yang tidak beranak tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak akan pernah ada makhluk yang sama dengannya. Antaghfir li dhunubi, setelah dia mengucapkan puji-pujian dengan nama-nama Allah, ya, surat Al-Ikhlas disebut dengan nama At-Tauhidu Al-Ilmi, dan dia sepertiga Quran, karena dia menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah manusia, Tuhan yang satu, tak pernah beranak diperanakkan, ya, tak pernah ada tempat bergantungnya makhluk, tak pernah ada yang sama dengannya. Setelah dia mengucapkan nama-nama Allah ini, baru dia berdoa, antaghfir li dhunubi, agar engkau ampunkan bagiku dosa-dosaku, ya, agar engkau hapuskan dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, di ujung doa kembali dia tutup dengan dua nama Allah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Dia meminta ampunan Allah, minta rahmat Allah, maka dia katakan innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau lah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Nabi ketika mendengar doa ini, qad ghufira lahu qad ghufirlah. Sungguh benar-benar dia telah diampuni, sungguh benar-benar dia telah diampuni. Ya, Allahumma inni as'aluka atau as'aluk as'alullah as'alu billahil ahad as-samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi. Ya, kalau andai kata kita berdoa meminta kepada Allah, mulaikan dengan nama-nama Allah ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Selepas itu mintalah hajat kita. Dari berbagai macam hajat-hajat dunia maupun hajat akhirat, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. At-tasi' wa sami'a akhar yakunu fi tashahudihi aydan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa'udhu bika minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadruna bima da'a qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala walladhi nafsi biyadihi laqad da'a Allaha bismihi al-'azim wa fi riwayatin al-'azam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ya, yang kesembilan, wa sami'a akhar yaqul, ya pernah mendengar doa sahabat yang lain yang diucapkan fi tashahudihi ayatan, dalam tashahudnya. Jadi tashahud itu tempat berdoa, jangan disia-siakan. Banyak doa yang sudah kita lewati, tak dapat 2-3 nyangkut diulang-ulang terus. Kalau kita rajin menghafalkan doa-doa ini, insyaAllah hafal. Ya. Kalaulah kita banyak menghafalkan rumus-rumus dunia, mengapa tak mau kita hafalkan doa-doa dari Nabi? Ya, atau doa-doa yang dibenarkan Nabi. Apa bunyi doanya? Allahumma, kembali bertawassul dengan nama Allah. Makna Allahumma ya Allah. Makna ya Allah wahai Tuhan yang berhak diibadati. Inni as'aluka, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Bi anna lakal hamd. Aku berperantara ya dengan wahai Tuhan bahwasanya Engkau pemilik segala macam pujian. Bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Engkau semata. Wahdaka la syarika laka. Tiada sekutu bagimu. Al-Mannan. Antal Mannan, Engkaulah Tuhan pemberi nikmat. Ya badi as-samawat, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Makna badi mencipta sesuatu ala ghairi mithalin sabiq, yang tak pernah diciptakan sebelumnya. Yang tak pernah ada sebelumnya. Wahai Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Yang tak pernah diciptakan sebelumnya. Ya dzal jalalul ikram, wahai Tuhan pemilik kemuliaan keagungan. Ya hayu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup sendiri, yang maha berdiri sendiri. Inni as'alukal jannah. Jadi dimulaikan dengan berbagai macam nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan Allah yang suruh kita kalau berdoa mengucapkan nama-namanya. Kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoa dengannya. Bahkan tak harus berdoa, mengucap nama-namanya saja beribadah. Katakan ya hayu ya qayyum, ya dzal jalalil ikram, beribadah. Ya. Banyak-banyak puji Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Pahami makna apa yang kita baca. Al-Mannan. Engkaulah Tuhan selalu memberikan nikmat, tak pernah jenuh. Walaupun hamba bermaksiat, tetap dia beri nikmat. Ya. Ya badi as-samawat, wahai Tuhan pencipta langit yang begitu kokohnya, begitu tingginya, dan pencipta bumi yang begitu besarnya. Ya dzal jalal, wahai pemilik kemuliaan wal ikram, keagungan. Ya hayu ya qayyum, wahai Tuhan Engkau yang hidup lagi berdiri sendiri. Inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu surga. Ya, ini doa yang begitu dahsyatnya. Setelah memuji-muji Allah, memuja-muja Allah, dia minta Minta apa? Minta yang paling penting dalam hidup ini adalah dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Itu yang paling terpenting. Orang beruntung bukan orang yang beruntung di dunia. Usahanya lancar, bisnisnya oke, ya, jaringannya luas. Bukan itu orang beruntung. Yang beruntung adalah masuk surga, dijauhkan neraka. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini semua kenikmatannya, gemerlapnya, kemilaunya, keindahannya hanyalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang memperdaya. Berapa banyak orang tenggelam dalam dunia ini. Berkata salah seorang ahli hikmah, "Ad-dunya bahrun 'amiqun." Dunia ini adalah samudra yang dalam. "Wa qad ghuriqa fihi anasiyyu katsirun." Banyak orang-orang tenggelam dalam samudra dunia ini. "Faj'al safinataka fiha taqwallah." Jadikanlah bahtramu agar kau dapat berlayar di atasnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tenggelam. Banyak orang hilang amanahnya ketika berhadapan dengan dunia. Harta, kedudukan, lenyap. Ya, menipu. Kalau sudah harta, kedudukan, dunia di hadapannya, lenyap agamanya. Campak menjadi nomor 29-30. Nomor satu adalah kedudukan. Ya. Allahul musta'an. As'alukal jannah, aku bermohon kepada wahai Tuhan surga. Wa a'udzu bika minan nar, aku bermohon kepada wahai Tuhan dari dijauhkan dari neraka. Ini yang beruntung. Dan ini bertentangan dengan apa yang dijadikan bualan igawan kaum sufi. Bosnya beribadah tak boleh minta surga. Bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan ayat. Kata mereka, ya, yang beribadah mengharapkan surga, orangnya tergelincir dalam kesyirikan karena ibadahnya tak murni. Ada keinginannya. Ada embel-embelnya. Beribadah karena takut neraka tak murni. Ada embel-embelnya. Beribadah hanyalah karena cinta semata. Ini kaum sufi. Ya. Kata Syekh Hussam, "Man 'abadallaha bil hubbi fa huwa zindiqun." Yang mengklaim dia menyembah Allah dengan cinta semata, ini orang zindiq, kaum munafikin. Beribadah harus menggabungkan tiga hal. Menggabungkan antara cinta, harap, dan takut kepada Allah SWT. Kita berharap surganya, takut dengan nerakanya. Dan dalam Quran banyak ayat menyuruh kita untuk bersegera, bergegas, berlomba-lomba agar masuk ke surga yang menguasai seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan surga. Jannatin arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini janji-janji Allah, perintah Allah, disuruh kita untuk bergegas menuju surga. Ya, dan inilah hal yang paling membuat seseorang beruntung ketika dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari dalam neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashhabihi, maka Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna bima da'a?" Tahu kalian apa yang dia doa? Apa yang dia minta dalam doanya? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Kata mereka, "Kami ya Rasulullah tak tahu." Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Qala walladhi nafsi biyadihi. Berkata Nabi, "Aku bersumpah demi Dia Allah yang Zat yang jiwaku ada di tangannya." Laqad da'a Allah bismihil 'azim, dia sungguh benar-benar bermohon, berdoa kepada Allah berperantara dengan nama Allah yang agung. Wa fi riwayat tentang riwayat lainnya, al a'zam, yang paling agung, alladhi idza du'iya bihi ajab, yang jika disebutkan nama tersebut dalam doa seseorang, Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika seseorang memohon hajatnya kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan kabulkan permohonannya. Ya, inilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ya dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Sebagian ulama mengatakan yang paling termahal di sini setelah Allah adalah kata-kata ya hayyu ya qayyum. Itu nama Allah yang paling agung. Kemarin kita bahas dalam fiqh asma'ul husna, ulama berselisih tentang apa nama Allah paling agung. Ada yang menyebutkan Allah, ada yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang menyebutkan Ya Hayyu Qayyum. Yang lebih dekat semua hadis yang disebut sahih, saling kuat mengkuatkan inilah nama-nama Allah yang agung. Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, makanya surat ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat Kursi, karena terdapat dalamnya nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka berdoalah dengan nama tersebut, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, minta kepada Allah setelah itu apa hajatmu. Naam. Wa kana min akhir ma yaqulu bain akhir. Min akhir ma yaqul. Wa kana min akhir ma yaqulu bain at-tashahhudi wa taslimi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ma qaddamtu. Ma qaddamtu wa ma akhartu. وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Yang ke-10 di antara lafaz-lafaz doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca beliau ketika tasyahud, wa kana min akhiri ma yaqulu, dan yang paling akhir dia ucapkan baina tasyahudit taslim, antara tasyahud dan salam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampunkanlah aku apa yang telah pernah kulakukan dahulu dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ya, ataupun ketaatan yang tidak sempurna dilakukan. Minta ampun kita kepada Allah Jalla wa'ala. Salat kita yang tak khusyuk, sedekah kita yang bercampur dengan riya dan segala macam kekurangan-kekurangan lainnya, puasa kita yang tak sempurna. Kita mohon kepada Allah ampunan dengan apa yang pernah kita lakukan, baik melanggar larangan-larangannya atau tak sempurna mengerjakan perintah-perintahnya. Wa ma akhartu, ya Tuhan ampunkan pula apa yang kelak akan kulakukan. Belum kita buat, kita minta kepada Allah ampunan. Sekiranya kelak kita tergelincir bersalah, melakukan dosa-dosa, ya, tak sempurna menyembah Allah Jalla wa'ala. Wa ma asrartu, ampunkan Tuhan apa-apa yang aku rahasiakan, yang orang tak tahu, hanya aku yang tahu dan engkau semata. Dosa ada yang zahir, ada yang batin. Kata Allah, wa dharu zahiral ithmi wa batinah, tinggalkan segala macam bentuk dosa yang zahir ataupun yang batin. Zahir yang tampak manusia dengan manusia, diketahui manusia, dipandang, dilihat manusia. Batin yang tidak diketahui manusia. Allahu Akbar. Dan ini adalah perkara yang berat. Ujian keimanan tatkala orang tidak melihat kita, hanya kita dan Allah Jalla wa'ala. Ujian berat. Kalau kita masih belum dapat istiqamah dalam kesendirian, ya, tetap melaksanakan dosa-dosa sir, berarti masih belum hilang dari diri kita kemunafikan. Akan hilang kemunafikan ketika luar dan dalam kita sama, zahir dan batin sama. Kalau zahirnya tampak baik, batinnya rusak, masih dalam diri kita ada kemunafikan. Maka kita bermohon kepada ampunan dengan apa yang kita sembunyikan. Hanya Dia yang tahu. Ya, makhluk tak tahu, istri kita kadang tak tahu, anak tak tahu. Dia tahu tapi tidak Dia ungkap kejelekan kita, Dia tutupi. Dia Maha Kuasa untuk mempermalukan kita, tapi Dia tutupi karena Dia ingin kita bertobat kembali kepada-Nya, minta ampunan kepada-Nya. Sekiranya Dia permalukan kita, habis kita. Berapa banyak orang-orang yang demen dengan maksiat, candu dengan maksiat, akhirnya Allah permalukan. Berapa banyak orang bermaksiat dalam kesembunyiannya, persembunyiannya, dalam kerahasiaannya, ya, karena menjadi apa namanya, candu, akhirnya Allah tutup dia dengan su'ul khatimah. Maka kadang-kadang kita kaget ada orang yang kita kenal baik matinya su'ul khatimah, iyadzan billah. Ya, kenapa demikian? Baiknya di depan kita su'ul khatimah akhirnya. Di depan kita tak baik. Kita bermohon kepada Allah punan daripada sifat kemunafikan ini yang masih berdekam dalam diri kita. Bermohon agar Allah hapuskan kemunafikan ini. Wa ma a'lantu, dan apapun dosa yang aku tampakkan wahai Tuhan. Wa ma asraftu, dan segala macam perbuatan yang aku melampaui batas padanya. Al-israf umum dalam segala hal. Melampaui batas, boros, berlebihan dalam beribadah dilarang. Berlebihan dalam bab ya infak juga dilarang. Boros, berlebihan dalam perkataan dilarang. Berlebihan dalam memandang dilarang. Berlebihan dalam mendengar dilarang. Ya, namanya fudul dilarang. Membuat hati kita sakit karena banyak kelebihan. Sebagaimana kesehatan itu terjadi ketika ada keseimbangan dalam tubuh. Ketika ada yang berlebih atau ada yang kurang, muncul penyakit dalam hati manusia pun demikian adanya. Berlebih memandang, rusak hatinya. Semua dipandangi, namanya fudulun nazar. Rusak, pantang ada lewat sedikit yang kira-kira dianggapnya cantik, pandangkan, layangkan pandangan, rusak hatinya lama-lama. Fudulun nazar. Sekarang fudulun nazarnya enggak payah keluar rumah. Di tangan tuh ada segala artis cantik-cantik ada. Subhanallah. Ya, kadang-kadang iklan lewat. Ketika itu ujian. Subhanallah, tak bisa steril. Ya, ujian. Ya, Allah musta'an. Ini ujian fudulun nazar al-Imam ya. Al-Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah menyebutkan penyebab hati sakit karena kelebihan fudulun nazar. Kelebihan memandang, fudulul kalam, kelebihan berbicara, mau ngomong aja kerjanya. Orang banyak omong banyak salah, orang banyak omong banyak dosa. Kata Umar, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Banyak omong banyak salah, banyak dosa. Man kathura khata'uhu kathura dhambuh. Yang banyak dosa, banyak salah, banyak dosanya. Ya. Padahal Allah ciptakan kita dua telinga agar lebih banyak mendengar. Diciptakan Allah satu mulut agar mulut lebih sedikit. Ya. Aktivitasnya dibandingkan aktivitas telinga. Telinga dibuat dua, mulut dibuat satu. Tapi anehnya, kita ingin lebih banyak bicara dibandingkan mendengar. Ya. Fudulul kalam. Fudulu, tadi fudulun nazar, kedua fudulul kalam. Ketiga fudulul ta'am, banyak makan pun masuk ke dalam perkara yang dapat membuat hati menjadi rusak. Ya. Fudulul ta'am membuat orang malas beribadah. Payah bergerak, susah. Tidur pulas payah bangun. Ya. Yang keempat fudulul mukhalatah. Berlebih-lebihan bercampur dengan manusia. Padahal kita harus bagi-bagi waktu untuk kita dengan Allah Jalla wa'ala. Untuk kita dengan keluarga, untuk kita dengan teman. Kalau lebih banyak dengan temannya, namanya fudulul mukhalatah. Rusaklah hati, ada saja yang terucap. Kata-kata yang tak layak, kadang lewat ribah, kadang lewat namimah, macam-macam. Ya, ini semua masuk dalam kata-kata wa ma asraftu, apa yang aku berlebihan Tuhan dalamnya. Minta kepada Allah ampunan dari segala perkara berlebihan. Berlebihan dalam infak. Boros, tercela, berlebihan dalam kikir pun tercela, kedekut. Ya. Ibadur Rahman adalah pertengahan. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau berinfak tidak boros berlebihan mengeluarkan hartanya. Walam yaqturu, tidak pula kikir mencekik lehernya. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan. Jadi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa yang telah berlalu, yang akan datang, yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan, segala perkara pakai berlebihan. Ada perkara mubah, hukumnya mubah, tapi kalau berlebihan bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Ya, apa hukum tidur? Mubah. Tidur aja kerjanya, lalai ibadah, lalai cari nafkah, makruh sampai kepada haram. Kelaparan istrinya, tak makan anaknya, haram. Subhanallah. Semuanya yang mubah ini kalau berlebihan menjadi haram. Ini dalam kata-kata wa ma asraftu. Ya, dalam bab infak, dalam bab ibadah, dalam bab akidah, semuanya i'tidal, pertengahan. Wa ma anta a'lamu binni, anta wa ma anta a'lamu bihim minni. Tak tahu kita lagi apa dosa-dosa kita yang lain dari mana datangnya, maka kita berdoa, ya Allah, ampunkan aku dengan segala sesuatu yang Engkau lebih tahu daripada aku. Kadang kita lebih banyak lupa dengan segala macam kesalahan kita buat, Allah tak pernah lupa. Kita mohon kepada Allah agar mengampuni pula dosa-dosa yang kita lupa mengerjakannya, yang hanya Allah mengetahuinya, kita lupa. Antal muqaddim, ya Tuhan, Engkau yang mendahulukan. Antal muakhir, Engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan hak kecuali Engkau semata. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Engkau semata. Ini doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Hafal? Nanti hafalkan yang belum hafal. Baca ketika malam, berdoa ketika kita sholat sunnah, supaya hafal satu-satu. Ini kan banyak ini. Ada sampai 10. Gak mungkin sekali 10 hafal. Jadi satu-satu sudah hafal, dibaca sampai seminggu, sampai melekat. Dah, pindah doa kedua. Baca seminggu, melekat. 10 minggu, hafal luar kepala insyaAllah. Ya kan? Ini kita lewat-lewat aja wassalam. Doa dari Nabi kita lupakan, lalaikan. Ya. Perkataan iklan kita hafal-hafalkan, tak pernah lupa. Subhanallah. Iklan kita ulang-ulang. Perkataan Nabi tak mau diulang. Naam, tafadhal. At-taslimu. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminih. Assalamu alaikum warahmatullah. Hatta yura بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته حسبك التسليم سلام pengucapan salam atau mengucapkan salam. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. Setelah berdoa dalam tasyahur, setelah berdoa, Nabi SAW mengucapkan salam ke arah kanannya sambil berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, hatta yura bayadhu khaddil aiman, sehingga tampaklah pipinya yang kanan yang putih. Kulit Nabi kita putih. Ya, tampaklah pipinya putih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum wa an yasari, kemudian ke arah kirinya, Assalamualaikum warahmatullah. Hatta yura bayadu khadil aisar, sampai tampak pipinya yang kiri. Oleh para jemaah yang di belakang, sahabat-sahabat yang di belakang lihat. Ke kanan nampak oleh sahabat di belakang pipinya yang kanan, ke kiri nampak pula pipinya yang kiri. Ya. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimatil ula wa barakatuh. Kadang-kadang pada salam yang pertama dia menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana idza qala, na'am, iqra. Wa kana idza qala an yaminih Assalamualaikum warahmatullahi, iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi Assalamualaikum. Wa ahyanan kana yusallimu taslimatan wahidatan Assalamualaikum tilqa'a wajhihi yamilu ila syiqqi al-ayman syai'an aw qalilan. Wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullahi iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasari assalamu alaikum. Kadang-kadang kalau beliau mengucapkan salam ke arah kanannya assalamu alaikum wa rahmatullah, ya, maka ke sebelah kirinya hanya mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Kadang-kadang ahyanan kadang-kadang wa kana yusallimu taslimatan wahidah, kadang-kadang dia hanya mengucapkan sekali salam saja, assalamu alaikum, ya assalamu alaikum, tilqa wajhi yamilu ila syiqqil ayman syai'an, miring sedikit ke arah kanan, assalamu alaikum. Ya, ini Rasulullah pernah lakukan. Jadi dengan satu kali salam saja selesailah salat. Kalau andai kata setelah salam pertama kentut keluar, tak perlu lagi mengulangi sholat karena sholatnya telah sempurna. Karena sholat itu dimulai, ya, dengan takbir, ya, dan diakhiri dengan salam. Dengan sekali salam sempurna sholatnya. Assalamualaikum, keluar angin, selesai. Tapi kalau masih asa keluar angin, tak tahan lagi asah masih, batal, ulangi salatnya. Ahanallah. Tilqa'a wajhi yamil syiqqil ayman syai'an aw qalilan. Jadi dia mengucapkan salam sekali assalamualaikum dengan sedikit memiringkan wajahnya ke arah kanan. Kalau sekali saja ucapan, tidak sebagaimana ke kiri dan kanan sempurna. Ya, assalamualaikum. Dah selesai, sah. Kok kata-kata sah teringat nikah ya? Sah. Ini enggak, ini pembahasan salat. Naam. Wa kanu yusiruna bi aydihim idza sallamu 'anil yamini wa 'anil shimali. Wa ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma sya'nukum tusiruna bi aydikum ka'annaha adnabu khaylin shumisa. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi'u biyadihi falamma sallu ma'ahu aydan lam yaf'alu dhalik. Wa fi riwayah innama yakhfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ya. Wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu 'anil yamin wa 'an shimal. Dahulu mereka para sahabat ya mengangkat tangan memberi isyarat ketika salam kanan kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fara'ahum Rasulullah. Maka Rasulullah melihat mereka melakukan tersebut, faqal, dia bersabda, ma sya'nukum tusyiruna bi aydikum. Kenapa kan harus memberi isyarat salam dengan tangan-tangan kalian, ka'annaha adnabu khayli syumsin, bagaikan ekor kuda yang liar. Gini-gini. Ya. Idza sallama ahadukum, kalau kalian salam, falyaltafit ila sahibi, cukup menoleh ke sahabatnya dengan wajah. Wala yumi'u biyadih, tak perlu dengan diiringi bahasa tangan. Ya, tak usah. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum. Cukup. Apalagi gini, assalamualaikum. Hormat pula dia. Itu dalam baris berbaris. Wa fi riwayatin dalam lewat, falamma sallaw ma'ahu aydan lam yaf'alu dhalik. Setelah itu mereka sholat, mereka tidak lakukan lagi. Wa fi riwayat dan riwayat lainnya, innama yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhi, cukup ketika salam dia meletakkan tangannya atas pahanya, tak usah diangkat-angkat. Sebagian orang angkat-angkat tangan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kan? Cukup tangan di atas paha aja, enggak usah digini-ginikan. Kenapa kok gini-ginikan? Buka pintu surga. Ini kau buka pintu neraka. Karang-karang ibadah. Ya. Cukup tangan di atas paha, tak usah dibuka-buka. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. kemudian mengucapkan salam kepada saudara yang di kanan dan di kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanpa dengan bahasa tangan. Naam. Wujubus salami. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul wa tahliluha ya'ni salata at-taslimu. Wujubus salam dan salam hukumnya wajib. Wa kana sallallahu yaqul dan Nabi mengucapkan dalam masalah salat wa tahliluha ya yakni salat at-taslim. Tahliluha seseorang yang anggap halal mengerjakan aktivitas apapun dalam salat dianggap selesai setelah dia mengucapkan salam. Namanya tahlil atau tahallul. Jadi tahal itu halal daripada perkara-perkara yang tak boleh sebelumnya. Kadang-kadang dikira orang tahal itu mencukur rambut. Salah, tahal itu bukan mencukur rambut. Karena banyak kata-kata tahalul diucapkan ketika berkaitan dengan manasik, haji dan umrah. Ketika dibilang tahal tsani, tahal kedua setelah haji, pusing kepalanya karena sudah habis botak dia tahal pertama. Apalagi mau kupotong. Padahal tahalul bukan artinya mencukur rambut, menyelesaikan ibadah. Tahalul yang kedua itu ditandai dengan tawaf ifadah. Tahalul kedua selesai. Habis tawaf ifadah, habis sa'i, sebagian potong rambut lagi. Sebagian karena rambut sudah botak habis, jenggotnya dipotongnya. Ada yang demikian. Subhanallah. Ya, berkata Syekh Ibnu Muhail, ada orang bertanya kepada saya, Syekh, setelah tahalul kedua tak ada lagi rambutku, akhirnya ku potong jenggotku. Kira-kira sah enggak umrahku dan hajiku, Syekh? Kata Syekh itu, Syekh Ibrahim Ruhaili, engkau bermaksiat kepada Allah mencukur jenggotmu itu. Iya Syekh, jadi tak ada lagi yang mau dipotong. Kata Syekh, tahalul kedua tak ada potong-potong. Tawaf ibadah selesai. Tawaf kalau belum sa'i-sa'i. Selesai. Ya. Al-Khatimah, penutup. Saya baca ya penutupnya. Kullu ma taqaddama min sifati salati sallam yastawi fihi rijal wa nisa. Semua yang berlalu dari sifat salat Nabi sama hukumnya laki-laki dan perempuan tak beda. Walam yad fi sunnati man tadi istithna'an nisa min ba'di dhalik. Tak ada pengecualian perempuan dalam gerakan-gerakan salat. Bal inna umuma qawli sallam sallu kama ra'aytum an usalli yashmaluhunna wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakhai. Dan bahkan jika dipahami perkataan Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, itu berlaku semua umat laki-laki maupun perempuan ikuti Nabi dalam salatnya. Ya, dan itulah perkataan Ibrahim An-Nakhai. Berkata Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tokoh tabi'in, taf'alul mar'atu fi salati kama yaf'alur rajul. Dalam salat semua gerakan laki-laki, semua gerakan perempuan itu sama dengan gerakan laki-laki. Ya. Kemudian hadithud intimamil mar'ah fi sujud, adapun dalam sujud ketika ada hadis dikatakan perempuan haruslah dia merapatkan tangannya, wa annaha laysat fi dhalika karrajul, tidak sama dengan laki-laki, mursal. Hadisnya itu dianggap hadis yang mursal. Hadis mursal adalah hadis yang disebutkan seorang tabi'in langsung dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat. La hujjata fi, tak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena sebagian ulama mengatakan perempuan ketika sujud tidaklah dia merapatkan bagian tubuh-tubuhnya, tangannya tidak dia bentangkan sebagaimana laki-laki. Karena perempuan itu aurat, tidak terdapat hadis yang sahih padanya. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam hal-hal yang ditanyakan putranya Abdullah dari Ibnu Umar, diriwayatkan bahwasanya dia menyuruh wanita-wanita untuk ya tarabba'na fi shalah. Ya, benar-benar mereka merapatkan tubuh-tubuh mereka dalam gerakan salat, fala yasihu isnaduhu, tidak sah sanadnya dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah dia sifat salat Nabi secara umum. Ya, mungkin kita baca 99% yang kita baca dari sifat salat Nabi, ada yang tertinggalkan. Silakan untuk menunjuk sendiri. Minggu depan kita akan masuk kembali ke dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Ya, bawa lagi Bulughul Maram yang ditinggalkan. Yang sudah beli berjilid-jilid, kadang-kadang udah ku beli tak dibaca. Tenang, kita baca lagi nanti. Insyaallah tabarakallah. Bolehkah doa-doa yang kita bahas dijadikan doa mutlak yang dibaca kapan saja? Ya, boleh, silakan. Secara mutlak dibaca. Ustaz, anak berumur 22 tahun dan mungkin untuk kuliah agama. dan dibarengi keinginan menikah. Yang anda tanyakan, apakah boleh menunda pernikahan demi fokus kuliah agar nanti fokus kuliah agama nanti? Mohon nasihatnya Ustaz. Apabila antum kira-kira mampu menunda menikah, tak takut terjerumus dalam perzinahan, syahwat yang membuat antum binasa, antum anggap menikah mungkin akan buyar, konsentrasi pecah, tak fokus, banyak tuntutan dan seterusnya, tak mengapa, tunda. Dan ini madzhabnya Syafi'i rahimahullah. Syafi'i menyunahkan untuk seseorang kalau mampu tak menikah, lebih utama bagi dia belajar agama, tak menunda pernikahan. Dan mungkin itulah yang diamalkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau tak sempat menikah. Boleh aja yang terikat Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, tak usah nikah-nikah, kami tak mau, kami mau tetap menikah. Maksudnya ketika antum dalam jenjang sekolah, kuliah, khawatir, tiap orang berbeda-beda, tak sama, terganggu konsentrasinya, jangan nikah dulu. Tapi ketika antum putuskan tidak menikah, jangan pernah berpikir ke sana, hilangkan segera bayangan tentang akhwat wanita, hilangkan. Fokus bicara tentang wanita, jauhkan. Fokus, kalau anda kata ada orang nyerempet-nyerempet bicara tentang akhwat, jauhi, tinggalkan, tahdir mereka sampai antum dapat ilmu, selesai baru menikah. Ada juga yang mampu dia menggabungkan antara menikah dan belajar, tapi tak semua orang. Maka lihatlah kemampuan antum sanggup atau tidak. Apakah jika sholat jemaah imamnya perempuan, apakah bacaan waktu jahar sama-sama dengan laki-laki? Andai kata perempuan sama perempuan, ya dijaharkan, tak ada laki-laki. Andai kata ada laki-laki, disirkan bacaannya. Ustaz, kapan kita sempat membaca doa-doa yang Ustaz sebutkan tadi? Terserah kapan ibu mau. Terserah antum kapan mau. Sementara imam di beberapa masjid selalu bersegera dalam salam. Ya, kalau andai kata berjamaah, ikuti imam. Dia salam, kita salam. Andai kata mau baca doa ini semuanya, khususkan dalam salat-salat sunnah. Dalam salat berjamaah, kalau dibaca imam semua, nanti akhirnya tinggal imam sendiri, tinggalkan jemaahnya dia. Dan disunnahkan imam untuk tidak memperpanjang-panjang bacaan. Jadi bukan dibaca pada sholat fardu. Boleh semampu antum, kalau imam salam, ikuti salamnya imam. Saya dulu pernah menjamak sholat zuhur dan asar, dijamak dan dikosor, jadi 4 rakaat menjadi 1. Karena tidak paham ilmu, setelah sekarang tahu hukumnya, apakah wajib diulangi sholat atau tidak? Ini karena kejahilan antum. Ya, jadi mengqasar zuhur dan asar 1 kali salam deh. Nah, itulah pentingnya belajar. Ada lagi yang menjamak maghrib dan isya, pusing dia. Kan jamak itu kan 2, yang 4 menjadi 2. Bagaimana maghrib 3? 1,5 berarti. Sahih. Ada kawan kita tamatan S2. Dia membimbing jamaah haji. Ini cerita yang sahih, enggak benar ini. Ini karena kurang piknik menimba ilmu kawan nih. Dia membimbing jamaah haji, diajarkan tentang sunnah qasar. Ini dia bertanya kepada anda langsung sendiri, tak ada karang-karang. Ya, dia bilang, aku ditanya mereka tentang salat qasar. Katakan, ya, qasar itu mendekkan salat. Yang 4 menjadi 2. Jadi yang 3, Ustaz, 1,5. Tanyanya lagi, di mana berhenti 1,5? Aku pun pusing, katanya. Sahih. MA, tambah G-nya. Ustaz, sudah mengenal sunnah. Siapa sudah mengenal sunnah? Ustaz. Ustaz sudah mengenal sunnah. Siapa? Tapi bagaimana sikap ikhwan kita yang suka diam, cemberut, merajuk? Sebabkan teman satu kerjaan orang awam yang suka bergurau. Andai kata ada teman yang suka bergurau, nasihati akhi, jangan berlebihan bergurau. Bergurau itu bagaikan garam, kalau berlebihan jadi tak enak makan, bilang. Sekedarnya saja. Katakan kepadanya. Akhirnya orang awam tersebut menjauh dari cahaya sunnah. Ya, berusaha kita tarik kembali kepada sunnah. Nasihati baik-baik, antum yang banyak kali gurau loh. Banyak kali gurau kadang-kadang membuat kita berdosa. Pak Ustaz, udah Pak ada Ustaz lagi. apakah benar kalau sholat pakai niat usolli itu bid'ah? Mohon pencerahannya. Tidak ada dalam ajaran Nabi SAW sama sekali lafaz ketika sholat usolli, tak ada. Yang ada langsung Allahu Akbar, ya, tak ada. Sebagian ulama-ulama Syafi'i yang mutakhirin memahami perkataan Syafi'i yang salah ketika beliau menyunahkan untuk menjaharkan niat dalam masalah menyembelih sembelihan manasik, bukan ketika sholat. Ada dibahas dalam kitab Akhta'ul Musallin, koreksi ritual sholat, ditulis oleh Imam oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Di sana ada pembahasan kesalahan sebagian ulama-ulama Syafi'i dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada disebutkan di sana. Jadi tak ada usalli fardal maghribi talatha raka'atin fi masjid sabilin najati ma'al imam syaykh Ibrahim fi as-saff ar-rabi' wa bi jambil ayman fulan wa bi jambil aysar fi as-sa'ati as-sabi'ati wa 30 daqiqatan. Lengkap kali. Udahlah, Allah tahu, enggak usah kau sebut-sebut. Nabi tak sebut, enggak usah kau sebut. Rinci, sengaja aku sholat. Kadang-kadang, ya, karena masalah lafaz inilah, banyak orang-orang mengulang sholat. Salli fardal Allah. Ulangi lagi. Salli fardal Allah. Adaan, adaan. Dalam kitab Talbis Iblis, ada orang yang mengucapkan kata-kata niat dalam sholat berkali-kali, mengganggu orang sampingnya. Tiap kali dia bilang, adaan. Ulangi, adaan. Dibilang kawannya, kau bukan ada lagi, adzaan, mengganggu orang kau ini. Yang herannya kalau imam langsung ruku, seketika bisa dia, Allah sallallahu, wow, ruku langsung dia. Itulah syaitan itu masuk dari situ. Yang parah kadang-kadang imam, udah angkat tangan kita angkat, ulanginya lagi. Allah, ini musibah, belajar dah kita. Assalamualaikum.